terus nangis. Suma ada mengkonduni bali sopo kanjeng Nabi ila Makkah maring Mekah faraatu mengkoni ngali kuwi Nabi sopo Khadijah itu Khadijah mukfilan hale wong sing teko. Waya hale te Khadijah fiyana niswatin ing lamatarane pira-pira wedok fi iliyatin ing dalam posisi sing dhuwur. Lah wa malakani hale uta malaikat loro iku ala roksi syarif ing atase mustakane Nabi kepalane Nabi asy-syarif sing terhormat. Min wa haji samsi saking panase srengenge qad azalla teman-teman napa ngiyup-ngiyupi sapa al malakani nggih adzalla adzalla adzallu napa adzalla adzalla adzallu dadi napa adzalla kang ngiyup-ngiyupi sapa malakani wae kan malakani kan tasniah kan wa malakani ala rosihis syarif iku qad adzalla teman-teman ngiyupi apa al malakani ku ing kanjeng Nabi dadi wis pangeran kabeh sing gawe delalah pas Kanjeng Nabi rawuh saking Syam rungokno malih nggih delalah pas Kanjeng Nabi rawuh saking Syam Khadijah teng Makkah. Makkah kan posisinya tinggi mlane diarani Makkah mergo napa tinggi lha ngisore Makkah iku ana kota jenis Misfallah dari kata Sufla keratone Mekah wah angel nerangno kowe sebelum masuk Mekah iku jenenge Misfallah mergo sisi bawah engko rono-rono terus Makkah sing mbok nyanyekno itu wali sipil apa Makkah wis bengak-bengok lho iki pancen Makkah. Lah Khadijah itu di situ. Lah jenenge wong sugih fi niswaten dia dibarengi beberapa perempuan. Sekunane kuno nang sugih kuwi sing liput akeh mlarat terus dhewean wae napa. Wong sugih kan mesti ana sing bagian nyapu bagian itu parah. Lah pas Kanjeng Nabi rawuh dalam keadaan panas menyengat itu ada dua malaikat sing azallahu. Itu kila itu berbentuk mendung atau awan sekitar 10 meter persegi. Faham ya? Akhirnya Khadijah ora jare roh dhewe napa? Faham ya? Khadijah ora jare tapi roh dhewe. Lah beliau pas di luar napa? Iku jenenge apa? Faraat tu Khadijah tu mukbilan wa ya bainani swatin fi illiya wa malakani ala rosis syarif min wa haji samsi qad adzalla. Jadi Sayyidah Khadijah pas di luar. Lah cara beliau pas ning jero dalem kan ngenteni ceritane Maisarah. Beliau tu roh langsung karena pas di luar. Lah Mekah kan buatan kayak Mekah sekarang. Kalau Mekah sekarang kan ono gang-gang, gedung-gedung kan gak ketok. Dulu kan transparan, no? Transparan. Kanjeng Nabi ganteng putih kan ketok. Karena gue kiriting puesek, angel kan. Terus baru kayak wong ganteng, wong delok kan fokus. Karena roh wong ganteng gak pengen melengak, jadi ketoro, no? Kan fokus kan. Ketika Khadijah delok Kanjeng Nabi kan gak kepen melengak, fokus. Mereka delok wong ganteng. Jadi sak. Yo ketok kabeh. Nah dulu wong elek kan penang melengah. Jadi gampang lali ya, Pak. Gampang lali. Wis kowe kudu ikhlas semuanya ini kejadian ya. Dari wa malakani ala ra'sihi syarif min wa haji samsi qad adalla. Ketika Khadijah kagum karena Nabi di napa dinaungi utawa diteduhi oleh napa dua malaikat yang berbentuk apa awan nggih. Terus wa akhbaroha lan ngabari ha ing Khadijah sapa Maisarah tu Maisarah bi annahu ra'a dzalik bi annahu lan sak dene Maisarah ra'ani ngali sapa Maisarah dzalika ing kono-kono dzillas syamsi utawa dzillas sahab fi safari maksude apa iup-iupane mega apa tu dzillas sahab fi safari ing dalam pepergian kullihi sakabehane safar ketika Khadijah terkagum-kagum mbek Maisarah malah dikandani mboten iki tok mulai wau saking sam nggih ngoten Megane ku mangiupi Nabi nabi kula mboten tetep. Mergo umpama kabeh kok malah Maisarah GR dadi Nabi kan ribet. Dadi mendung yo egois napa? Mendung yo egois. Masyhur teng riwayat-riwayat ku dadi mok sak pas kepentingane Nabi. Lah nek misale mendunge kabeh kan GR kabeh napa? Oh iku ora kowe tok mataku yo kena. Dadi ribet napa? Makanya egois itu kadang penting napa? Jadi mendeng cara takut. Lah aku rambut kena tugas, mau ikut tok tugas ya, wah. Kowe ora usah, wah. Gak usah. Jadi justru iku ketara anak Nabi ku spesial. Lah misale Maisarah kena, terus kafilah liyane kena, kan gak keren, wah. Jadi mau Kanjeng Nabi tok. Dong ya. Ngene ora paham paham ana jaman dibuat anamen maulid ta untuk berkat loro jebule gak paham apa. Ya macane split tok ten nyanyine buan terkeliru. Wis buanter ya. Amin ta pinteran. Lah untunge sing ngrungokno ora paham. Sing nyoro ya kula, kula sing tersiksa mergo paham. Ngono kula sering ngono maule itu kadang rapati tak rungokno. Ora kok perkara sombong, timbang roh keliru ning sado. Seribet. Sekali-kali mbok yo bener le dul-dul kok. ben macem napa. Yo eleng-eleng yo nak cerita maulid saiki tambah sitok aja men Bukhairo apa? Nasturo apa? Nasturo. Dadi kesane iku macem maksude perpasanan ilmune tambah sithik. Dadi ana perkembangan. Untuk apa perpasanan? Bar Bukhairo. Sing ora saji. Ngono tok ora saji tok didi sok. Nasturo. Lah nasturo wong di suwang kono kowe. Ngono sok-sok ae nasturo ana. Nasturo. Ya, jadi ketika Khadijah terkagum-kagum, terus dikabari Maisarah bi annahu ra'a dzalika fi safari kulli. Saya melihat itu di semua tindakane Kanjeng Nabi. Wabi malan Maisarah ngabari klan perkara. Wabi malan Maisarah ngabari klan perkara kala kang dawuhu ing masop ar-rahibu pendeta Nasturo. Wandaannya itu saja. Tadi kemarin ketemu Nasturo juga berikrar kalau Muhammad itu calon nabi. Jadi diperkuat lagi, selain ada fenomena alam yang seperti itu, diperkuat oleh dawe Nasturo. Jadi kemana Maisarah oleh cerita Noneng Khadijah itu detail, fenomena alam itu tidak cukup, tapi diperkuat oleh kesaksiannya Rohib Nasturo. Terus wa'auda ala ninggal sopo Nasturo ing Maisarah ladehi minal wasiati sanging wasiat. Jadi cerita no, bahkan Nasturo pesan ke saya supaya selalu ngitmai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi Nasturo kan apa? Pesan bi la tufarikhu wa kun ma'ahu bisidqi azmin wa husni tawiyah. Iku jeneng apa? Wa bima qalahu rahibu wa auda'ahu ladaihi minal wasiyah. Wadu afalan nglipatno sapa Allah Allah wadu afalan nglipatno sapa Allah Allah fi tilkal tijarati ing dalam mengkon-mengkon dagangan ribhaha ing badine tijarah wa namma lan ngundak-ngundakno sapa Allah hu ing ribhaha. Jadi kanjeng Nabi ora sekedar cakap dadi nabi, beliau dagang juga nggo badhe akeh. Rokok kowe wis kere nek dagang rugaru. Kanjeng Nabi ku pas dagangan yo cakap, mulane wado afawa fi tilkat tijarati napa ribhaha wa namma. Fabana mongko dadi pertela li Khadijah ta kete Khadijah. Fabana mongko dadi pertela, mesti pertela ai anna Muhammadan sayakunu nabiyan apa? Sayakunu nabiyan. Zaman itu tentu belum nabi karena nunggu 40 tahun, tapi sudah jelas bagi Khadijah bi anna Muhammadan sayakunu napa nabiyan li Khadijah bimaklan perkara atkan ningali sapa Khadijah wa sami'at lan krungu sapa Khadijah fabana mengko dadi pertira Khadijah po annahu sak temne kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi bana iku fiil faile ngenteni annahu di belakang apa faile ngenteni apa annahu di belakang. Dadi fabana mengko pertela li Khadijah ta kedhi Khadijah pertelo bima sebab perkara ro'at silai maro'at kang ningali sopo Khadijah wasami'at dan mendengar sopo Khadijah. Karena tadi Khadijah kebetulan di luar, jadi beliau melihat sendiri ada awan menaungi kanjeng Nabi ku jenis bima ro'at apa? Wasami'at karena mendengar dari Maisarah. Fabana mongko dadi pertelo po annahu saat temennya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku Rasulullah dadi utusan Allah Ta'ala ilal bariyati maring semua makhluk Allah dirupane manusa utawa wong khoso kang nertemtono ing ladi sapa Allah Taala bi kurbi lan parek Allah wastofa lan milih sapa Allahu ing Kanjeng Nabi. Terus nggih wae kula napa mugi-mugi barokah ngaji iki tambah mahabbah ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sing mahabbah bil ilmi napa? Bil ilmi. Ora mu sallallahu. Aduh ribet terus. Ya sunat nak sunate sunat ya, tapi nak ra paham lucu. Krungu sing paham lho terus lucu kowe. Kowe iku roh ta ora anak lucu iku kowe paham ta ora lucu. Pengok ora jelas no. Tapi nak bareng ngaji iki paham utawa tau paham lah paling gak nak ora paham. Nak ora paham terus ya tau paham. Bukan rodok pantes apa? Rodok pantes. Oh, sok seneng nabi ya ini ya ono roe muk bukae rodok. Saake Nasturo. Nasturo nak komplain ribet ngono apa? Solo kiai-kiai sing tukang pidato ning maulid sawe di somasi Nasturo. Enggak iku sing pas aku malah ra Bukhairo. Kan kata sing critane, bareng Rohib Bukhairo muni ngono, terus akhire Maisarah matur Khadijah iku kliru. Sing hubungan ambek Maisarah ku Nasturo, bocah. Bukhairo ambek Abu Thalib, bocah ora paham Pak Mil. Sajane berak iku usul ning kehakiman, paham ya. Kadang kan ana crita mbalek, bareng Rohib Bukhairo ngomong ngono terus Maisarah kandha Khadijah iku kliru. Bukhairo hubungannya ambek Abu Thalib. Nak sing hubungan ambek Maisarah iku Nasturo dong ya. Tapi nek ana wong liya salah ya ora usah benerno. Wong rom ya lagi saiki kok. Pokoke ilmu anyar ora usah go mlete. Wong rom ya mung padha terlambat ya kok nyenyekan. Biasa wae nek ana wong salah biasa ya koyo aku dhisik ngono dadi ora usah sok pinter dhewe wae. Tapi pancen agak sing crito ngono, bareng Bu Khairah ngomong ngono, akhirnya dilaporno Maisar. Wak jane keliru ya, Bu Khairah hubungane ambek Abu Thalib. Sing bersinggungan mek Maisar iku Nastur. Roh saiki. Ya semaju alhamdulillah. Sok lali ndak ra apa-apa, sing penting ana perkembangan apa? Sak iki sing mulang ya, mulang tenanan jebule lali. Tapi ya mboten kaget, biasa ra wong. Biasa, rawang lali kau sabo. Biasa, lali disan makhluk khotok wanisian. Wes lali untuk pembenaran, apa? Wes lali untuk pembenaran. Jadi dia mal insan makhluk khotok wanisian. Sajana ura lali, tapi sebenar umumnya buang lah ibu-ibu lali. Fakhotobat hu mongkong lamar sabo Khadijah hu engganjeng Nabi li nafsia krono awak dewi ni Khadijah. Anakku al ulama warasatul ambiyah ke rabi ngenteni dilamar, apa? Kau ulama warisi Nabi. Di antara sifatnya Nabi ku dilamar, apa? Dicintai, ya. Dilamar, dicintai. Aku cinta ora mesti kesampaian. Gak keren, apa? Gak keren. Wae wong ngalim tenan iku nak entuk bojo posisi dilamar, ijek dicintai. Enak ge sing lamar ijek ditolak, ijek bodoh ning aku hafid bareng. Sedosok ya. Sedok. Semua iso nanamno mitos sing calon mertuamu nak kowe apa? Hafid. Nah, bodoh niki. Kene wis sing roh bulete. Des ribet. Yo menang ngamar jo geman ngono jujur. Mun apal jenengan derek. Tegas. Napa derek? Nak story sampun. Lanyah mboten nggih. Tapi nak terima Fatihah nggih. Lanyah jujur. Sebab daripada kau muni kafir malah bodoh ni kan? Tak kau. Mau napal Quran, ngapal lo nanti. Set khatam setore. Wah, mungkin. Nak dites budi, suudon haram pak. Apa? Suudon itu haram pak. Jadi haram suudon itu haram. Skandal ni mertuamu nak suudon itu haram. Fa khotobat mongko nglamar sapa Khadijah ing Kanjeng Nabi li nafsia krana dewe Khadijah. Dadi Nabi dilamar apa melamar? Dilamar. Li tasumma. Tetapi kenangan pertama wis dilamar wong ayu sugih. Yo wong ayu sugih. Yo keren tenan. Li tasumma. Supaya ngrasakno sapa Khadijah. Maknane membau sumah maknane bau. Ta li tasumma supaya membau ta mencium nggih. Li tasumma supaya mencium sapa Khadijah minal imani sang iman bi iklan Kanjeng Nabi. Tiba ruyah ing apa wewangian sing nyegerno apa wewangian sing nyegerno dadi kamane Khadijah iku nglamar Kanjeng Nabi dari awal kepengin di komitmen ngimani Kanjeng Nabi kemudian dapat wewangian saka Kanjeng Nabi intine beliau memberanikan diri minta Nabi jadi suaminya dari awal niat bela Nabi niat biayai Nabi niat semuanya membantu yang dibutuhkan Kanjeng Nabi ora koyo kowe rabi ben numpang mertua. Elak-elak rabi, faham ya? Fakhbar omong kau ngabarno sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi dilamar Khadijah mesti ditembung. Urung lamaran resmi napa ditembung. Ketika Nabi sudah ditembung Khadijah, fakhbar omong kau ngabari sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngabari akmamahu ing pira-pira paman-pamane Kanjeng Nabi bima klan perkara daat kang jaluk hu ikma ilahi maring Nabi sapa hadhil barratu sapa ikilah wong apian attaqiyatu kang banget takwane. Walhasil ketika Nabi si tembung Khadijah memberitahukan paman-pamannya bahwa beliau diminta Khadijah untuk sebagai suami. Bahasa Arab napa bima daat hu ilahi hadhil barratu taqiyah. Farohi ibu mongko seneng sapa akmam. Akhirnya paman-paman Nabi seneng fiha ing dalam Khadijah li fadlin krana utamane sifate Khadijah. Wah nggih wa dinen lan agamane Khadijah, wa jamalen lan ayune Khadijah. Kowe nang golek bojo eling-eling. Li fadlin bojomu duwe keistimewaan, wa dinen agamanya benar. Karena Khadijah itu tukang baca. Beliau ahli baca kitab-kitab samawi. Makanya beliau tahu kriteria calon nabi akhir zaman. Karena beliau sering ngaji mbek pamane jenenge Waraqah bin Naufal. Beliau baca banyak. Sehingga dia punya kelebihan din. Agamanya bagus karena sering baca. Wa jamalin wayu. Wa malin dunyane akeh. Ayo. Wa hasabin nasabi ape. Nasabin kures. Yes. Nah, calon bujumu sitok we ora wedo. Nah, oke nak golek bojo we lifadlin yo. Lifadlin wa dinen wa jamalin wa malin wa hasabin wa nasabin. Oh, nak orang ngono aja rabi yo. Yo nak rantuk ngono aja rabi. Lah sing ngono ora gelem mek kowe. Iku wis mesti. Aneh-aneh iki wis. Suwe rabi wedok napa? Kulun desa saben-saben suci minal qomi sanging kaum Yahwa seneng sapa kulun minal qomi hu ing iki hu ing fadlatinin wa dinin. Walhasil semua orang tentu tahu yang seperti itu. Seneng yang seperti itu. Wa khotobalan nglamar sapa Abu Thalib bin Abu Thalib. Lagi beda, ini lamaran resmi, paham nggih? Yang minta Khadijah ke Kanjeng Nabi cara Jawa nembung, paham nggih? Tapi lamaran resmi tetap songkolah. Nah, paham? Lamaran resmi lho nggih. Tapi tembunge dulu Khadijah. Ya kok kowe lah mulane kene nglamar cah wedok iku sause cah iku gelem lagi nglamar ora wong tuane mbok parani langsung. Ya bocahe minggat dadi. Dadi nglamar ku sause bocahe karuan gelem. Kaya Kanjeng Nabi, paham yo? Khadijah karuan kepengin digarwa Nabi. Terus formalitas Abu Thalib nglamarno. Dong yo aja diwalik-walik apa. Wa khotobalan ngamarna sapa Abu Thalib bin Abu Thalib wa asnalan muji sapa Abu Thalib ali ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam badan hamida sause muji sapa Abu Thalib apa ing Allah bima hamida lan pira-pira pujian saniyatin kang luhur. Dadi walhasil Abu Thalib bar muji Allah dengan pujian sing luhur muji ponakane. Jadi misalnya alhamdulillahilladzi ja'ala min dzurriyyati Isma'il ngene-ngene. Memang khutbah ngoten kula sebagian hafal. Alhamdulillahilladzi ja'alana min dzurriyyati Isma'il wa Ibrahim ngene-ngene. Walhasil setelah muji Allah begitu dan alhamdulillah juga saya punya ponakan yang wataknya baik, sifatnya baik gini. Itu jenenge apa? Wa khotoba Abu Thalibin wa asna alaihi muji Kanjeng Nabi. Tentu muji Kanjeng Nabi ku ba'da an hamida wa ha sause muji Allah taala bi mahamida saniya. Wa qala lan dawuh sapa Abu Thalib huwa ta Muhammad wa poe demi Allah badhe sause peristiwa iki lahu iku bakal kedhe nabi nabonte cerita azimun kang gedhe iku nunjukno nak paman-pamane nabi mbah-mbahe nabi iku wis krungu-krungu desas-desus nak nabi iku bakal dadi nabi akhir zaman. Mulane zaman rung diangkat dadi nabi Abu Thalib wis muni lahu nabaun azim apa lahu nabaun azim dadi wallahi ba'du lahu naba'un azim. Demi Allah, ponaanku iki suatu saat akan membawa peristiwa besar. Iku nunjuk nopo Abu Thalib juga membaca dan dengar-dengar tentang nabi akhir zaman. Jadi ora kaget, ora napa? Ora kaget. Yuhmadu kang bakal dipuji fihi ing dalem iki, ing dalem naba'in azim po masrohu prilakune nabi. Suatu saat ponakan saya pasti membawa berita besar yang semuanya sifatnya terpuji. Maksudnya orang berita besar sing mergo gawe prahara, demonstrasi, terus aneh-aneh mboten. Berita besar yang karena puji-pujian.